Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-52 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman tentang adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Hadis-hadis yang datang di dalam masalah ini mencapai derajat mutawatir. Di antaranya adalah sabda beliau SAW, inna likulli nabiyyin haudhan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridah wa inni arju an akuna aktsarahum waridah. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga dan sesungguhnya mereka akan saling berbangga siapa di antara mereka yang telaganya paling banyak didatangi. Dan aku berharap akulah yang telaganya akan paling banyak didatangi. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW juga bersabda, haudhi masiratu syahrin ma'uhu abiyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama' man syariba minha fala yadhma'u abadan. Telagaku sepanjang satu bulan perjalanan airnya lebih putih daripada susu dan baunya lebih wangi daripada minyak kesturi, dan kizannya, yaitu sejenis teko, sebanyak bintang di langit. Barang siapa yang meminum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya seandainya dia masuk ke dalam neraka setelah itu, karena dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan diazab dengan rasa haus. Umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi telaga beliau dan meminum darinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya, dan aku akan menolak manusia dari telagaku sebagaimana seseorang menolak unta orang lain dari telaganya. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada hari tersebut? Beliau menjawab, iya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki umat-umat yang lain. Kalian akan mendatangi telagaku dalam keadaan putih wajah, tangan, dan kaki kalian dari bekas berwudu. Hadis riwayat Muslim. Orang yang beriman ketika Rasulullah SAW masih hidup, kemudian dia murtad sepeninggal beliau SAW, maka akan dijauhkan dari telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis beliau SAW mengatakan, yang artinya, aku akan mendahului kalian di atas telaga, dan akan dinampakkan beberapa orang di antara kalian, kemudian tiba-tiba dijauhkan dariku. Aku pun bertanya, wahai Rabbku, bukankah mereka adalah para sahabatku? Maka dikatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah dirimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang lain, dikatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka rubah setelahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya membuat bid'ah di dalam agama termasuk merubah yang dimaksud di dalam hadis ini. Dikhawatirkan dia tidak bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti apabila dia masuk ke dalam neraka dia kekal di dalamnya, karena yang kekal di dalam neraka hanyalah orang-orang kafir. Dua hadis terakhir menunjukkan bahwasanya setelah meninggal dunia, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang dilakukan umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana kita sangat membutuhkannya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.